Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصل لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل مرتدد فكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ترى حبيبنا عزنا نسم الله كتاب تستغفر الله سبحانه وتعالى الحمد لله كتاب نصيح mendapatkan tentang nikmat darinya dan bahkan kalau kita mengikuti nikmat nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita semua pasti kita tidak akan bisa menghitungnya dengan ta'abu nikmat Allah dan kesuruhan. Kemudian nikmat terbesar adalah nikmat iman dan Islam, nikmat kita mendapat tahu kebijayaan nikmat Allah. Kemudian kita akan terus kita istiqamah di atas petunjuknya sampai akhir kita semua. Dan kita berusaha bagaimana kita bisa terus berada di atas as-siratul mustaqim. Ialah kita harus berusaha terus tafaqquh fid-din, amal hudah. Kemudian kita berusaha mengamalkan yang diperintahkan dan kita harus menekan diri kita semua untuk kita bersatu ke dalam kebaikan dan kemaslahatan. Dengan itu insyaallah kita akan terbimbing. Sebab yang karena Allah menyatakan salam ma'azalu asalallahu alaikum. Jadi Allah sesatkan hati mereka karena mereka telah berbuat melibat. Tahu ini perintah, tinggalkan. Tahu ini larangan, hilangkan. Nah Allah sesatkan hati-hati mereka. Na'udzubillah. Kemudian ifabikina azana asalallahu. Kita semuanya Allah telah tahu bahwa musuh terbesar bagi Bani Adam adalah iblis lanatul alim. Setelah kerusakan yang terjadi di muka bumi, pangkalnya atau penyebabnya itu dari Allah adalah iblis. Kemudian makhluk yang pertama kali menentang Allah SWT juga iblis. Adam alaihissalam bersama istrinya kemudian sampai tergoda terjatuh ke dalam pelanggaran Allah SWT karena itu barulah dengan pelanggaran iblis yang menggoda kepada Tuhan. Maka di sini kita patut kemudian untuk melihat atau melihat kembali kepada maka itu siapa? Itu daya iblis. Apa khususnya kita artikan perangkat-perangkat iblis. Perangkat iblis sangat banyak. Kalau kita melihat tentang dengan mengetahui manusia dalam mata khusus syaitan, bahwa iblis atau syaitan target pertama kali, target puncaknya adalah bagaimana agar bisa menjerumuskan Bani Adam ke dalam asyukru billah, kufur kepada Allah atau syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini target yang paling tinggi. Bagaimana menjadikan Bani Adam Satu dalam kufur kepada Allah Subhanahu Wataala atau syirik kepada Allah Subhanahu Wataala. Kalau syirik adalah seperti dalam kufur, tetapi syirik termasuk sekakar atau termasuk perbuatan kufur kepada Allah Subhanahu Wataala. Menyebabkan sebab ini. Ini yang pertama. Seandainya iblis mati gagal mengundang kita sebagai benar adam dicatuhkan ke dalam kesyirikan kekafiran, maka akan turun beberapa tingkatan kedua, ialah bagaimana agar benar adam terserah ke dalam kesyirikan banyak lebih. Ini tingkatan kedua. Dan ternyata sekian banyak manusia banyaklah yang terperangkap dengan perangkap ini, kebisaan-kebisaan ini. Kita harus melihat dan menyaksikan yang terjadi di masyarakat kita semua. Banyaklah yang mereka jatuh ke dalam kebisaan-kebisaan ini. Bahkan ada yang kebisaan justru itu dianggap sesuatu yang baik, sunnah justru dalam perkara yang baik. Apa dua-duanya yang terbaik? Fitnah yang baik, sunnah yang baik. Ini adalah kerancuan yang diakibatkan oleh itu dia ini atau antar-antar ini. Seandainya sebagai manusia yang masih tidak bisa dijerumuskan ke dalam fitnah fitnah ini, maka akan turun ke bawah lagi ialah bagaimana agar Bani Adam terjatuh ke dalam dosa-dosa besar al-kabair seperti minum zina, judi, mencuri dan lain sebagainya. Kalau orang tua bilang dulu bahasa pakai bahasa momi tingkatan ini sakit momi. Bagaimana dia ada satu dalam perbuatan kemaksiatan yang besar al-kabair. Kita bisa melihat justru di akhir zaman ini semakin besar kemaksiatan-kemaksiatan yang ada yang tersebar. Karena memang Allah Alam sekarang banyak manusia, semakin banyak manusia yang kemaksiatan-kemaksiatan yang besar. Di selain adalah teknologi pendukungnya, HP, Android dan sebagainya, tempat-tempat selama semakin lengkap. Ia kemaksiatan semakin mudah dilakukan. Makanya terlalu banyak istilah emas tersatu ke dalam perangkat ini. Kemudian kalau ternyata masih ada yang jangan dicermuskan ke dalam dosa-dosa besar atau lain ini, turun kepada Al-Sahra'i. Bagaimana agar Bani Adam bersatu dosa-dosa yang lebih kecil. Mungkin melihat gambar perempuan atau yang lain. Dan sekarang itu bisa masuk ke rumah-rumah. Lewat HP. Itu mudah sekali menyebutkan orang bersatu satu dalam semuanya. Seandainya masih ada yang tidak bisa dirumuskan dalam dosa-dosa kecil ini, masih ada perangkat. Yalah-yalah dan mereka tentunya yang selamat ini, ini kan orang yang ahli agama yang semangat agama ini maka akan dirumuskan dalam perkara perkara yang makbul, biasanya pakai bahasa yang makbul. Makbul itu perkara yang tinggi di pulang utama yang tidak utama, bukan perkara yang mungkin, tapi otak-otik itu yang dipersoalkan, itu yang dipersoalkan. Allah Alam mengatakan ada contoh yang dikomunikan mungkin namanya perbedaan dari ulama makrim sahmal atau yang dipersoalkan, dipertimbangkan, diperdebatkan terus, akhirnya perkara inti yang pokok akidahnya ternyata lupa. Maka kalau bagaimana nanti akhirnya dia tidak kena akidah atau kurang kena akidah, tidak kena masalah keimanan atau kurang terang atau keimanan. Hanya barang terjadi ke dalam kesyirikan. Itu. Karena di dalam kesehatan. Demikian dalam penjelasan singkat yang disampaikan dari Nabi Rasulullah yang diberi kelebihan Nabi Rasulullah. Kemudian pada kesempatan ini, insyaallah kita akan menyampaikan perangkat yang lain dan juga terkait dengan perkara yang tadi. Di antaranya adalah Allah jelaskan dalam surat Al-A'raf ayat ke-16-17. Allah azza wa jalla berfirman, "Fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratahum mustaqim, thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa 'an aymanihim wa shama'ilihim wala tajidu aktsarahum syakirin." Fabima aghwaytani, untuk semuanya kalau kita lihat dalam tafsir Imam Mubadil ada dua makna. Ya, Fabima aghwaytani dalam tafsir Imam Mubadil ada dua makna, di antaranya beliau memberikan arti kama ahwaitani, kalau ma'adzat kama ahwaitani, sebagaimana ya engkau telah sesatkan aku, kama ahwaitani, sama dengan kama ahwaitani. Ini diantara yang diartikan oleh perumahan. Kemudian ya Allah menjelaskan sama ahlakkan, sebagaimana engkau telah membinasakan saudaraku, ya Allah. Ini sebenarnya apa yang seperti ini. Sedangkan adalah fabima aghwaytani, da'nya itu dilepaskan. Dilepaskan, untuk bersumpah. Seperti wabillah dan nilai fabima aghwaytani, maka artinya apa? Demi karena engkau ya Allah telah mengusatkanku, demi karena engkau telah menjadikanku menjadi tersesat, makhluk tersesat, lalu seperti itu ya. Sehingga di dalam kalimat berikutnya atau pada kalimat berikutnya ada jawab takkanlah la'udhanna lalu, ini karena alifat yang pernah sumpah wabina ta'la istri ulama seperti ini ya. Jadi memalam kalau kita melihat menjelaskan email poinnya asalnya dekat secara sumpah. Jadi ya Allah, para engkau, demi karena engkau telah menjadikan makhluk tersesat. Kemudian kata iblis dalam Al-Quran, la'udanna lahum siratahum mustaqim, la'udanna, la'udanna, ini kita melihat penjelasan yang paling adalah kurang lebih na'al zamanahu wala asbalahu wala hawjan, saya betul-betul akan duduk mengundang ya. Dan kemudian apa akan membelakkan, maksudnya iblis akan semuanya ya bersalam ini ketika ada binatang yang masuk memang dalam tersebut akan dihilangkan. Ini kalau lakukan maka artinya kalau demikian ini mana kita kaji dengan kalimat berikutnya sirata al-mustaqim la'udhanahum sirata al-mustaqim salam yang salam ya Rasulullah. Ini para ulama banyak juga mengartikan, tapi insyaAllah makna yang sama, satu makna. Ahbab juga arti Firatah adalah dinu ke Allah, agamamu yang telah jelas. Kemudian dengan mujahid kutip-kutip dalam waktu Imam Qasir rahimahullah, yang nama Firatah adalah Allah. Kemudian yang lain seperti Imam Abdul Qadir Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, huwa kitabullah, adalah kitabullah. Kemudian kalau kita melihat penjelasan dari Imam Jabir mengatakan yang dimaksud apa kalau satu adalah Islam. Islam. Kalau kita kaitkan dalam penjelasan Imam Jabir ketika beliau berkata wa hadza siratun mustaqim, siratun mustaqim adalah as-sunnah. Kemudian kata Imam Qayyim dalam Tuhasa Tulaqan, wal jadid ibarat an ma'na wahid, wal jadid ibarat an ma'na wahid, wal qariq al muhsin lillahi subhanahu wa ta'ala. Jadi semuanya Imam Qayyim, baik saya mengartikan surah dengan kalimat Islam, atau surah berarti hidup berwadi, atau surah diartikan dengan kitab Allah, surah diartikan dengan kitab Al-Haq. Kalau kita melihat penjelasan Imam Syafi'i, surah diartikan dengan apa? Kalau Syafi'i asum. Kalau kita melihat penjelasan Imam Al-Qayyim wal-Jami', semuanya ibarat adalah bentuk bentuk ungkapan an makna wahid dari satu makna, bahwa yaitu apa at-tariq jalan al-muhsin ila Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semua bentuk ungkapan tadi bagi yang mengartikan al-haq al-islam kitab Allah lain, semuanya adalah menunjukkan menunjukkan makna itu jalan yang akan mengajarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Haq atau As-Sunnah. Kalau kita melihat Imam Al-Barbari, As-Sunnah dan Al-Islam sama. Al-Islam wa Sunnah, wa Sunnah wa Islam sama. Ini Siratul Islam. Semuanya sama. Semua ini adalah apa? Disebut Siratul Islam. Jalan yang lain. Jadi Iblis telah bersumpah akan menyesatkan bagi Adam dari jalan yang lain. Ini sudah kita ketahui. Malam aku kalimat semua. Sabi ma'at wajib. Karena ini kita tahu berada. Kalau Iblis umurnya sudah mungkin Allah Allah sudah kita ampun bangunan. Hingga Adam sama sekarang tidak akan kita Allah dalam ada dalam darah kesana. Ini adalah Allah Allah. Ini yang berada. Sama sekarang doa sudah berapa ribu tahun, berapa juta tahun, Iblis sudah ada mengubah kita. Adam saja ada sekarang sampai tersenyum ketika berdua. Sampai lagi kita karena kita harus berhati-hati terhadap bahaya Iblis ini. Antara Iblis ini termasuk antara Iblis. Nah, kemudian di dalam ayat ini Iblis telah berjanji menyatakan sumara'atallahu bi'alihi, kemudian pasti akan aku datang mereka kepada Adam min bi'alihi dari arah depan mereka, dari arah depan mereka. Penjelasan Imam Al-Qasir rahimahullah ketika beliau menjelaskan ayat ini, beliau mengutip ucapan dari Imam Ibn Abbas saudara anda. Ia dimaksudkan Tumma la'at yang menyebabkan usyak tituhum fi akhirat. Maksudnya adalah apa? Saya akan jadikan berikatan itu ragu-ragu terhadap perkataan. Ragu-ragu. Kalau ada guru terapa, hukumnya Allah. Kafir. Jadi benar Adam akan dirumuskan dalam sikap akhirat. Tidak yakin adanya yaul akhirat. Tidak yakin adanya surga atau al-jannah. Tidak yakin adanya neraka. Apalagi ada kubur. Ini salah orang yang secara turun berharap. Ini adalah kebiasaan. Ya. Kita melihat penjelasan Imam Nawawi. Dia untuk ucapan Imam Hasan Basri adalah mimpi bayi akhirat. Maksudnya dari sisi akhirat itu. Sama maksudnya. Takziban bil ba'thi wal jannati wan nar. Bahwa iblis akan menjadikan bani Adam itu takziban bil ba'thi wal jannati wan nar. Mendustakan kepada yang membakar adanya yang membakar. Mendustakan adanya al-jannah. So, mendustakan kepada adanya Allah. Sementara ini tidak berlaku. Karena di dunia ini orang-orang baik lebih banyak atau tidak dari di sini. Tidak maksudnya. Maksudnya bersosial. Sosial seluruhnya rata-rata banyak. Nah, rata-rata mereka banyak kok. Kebanyakan mereka adalah orang kufur. Dalam dunia orang cipta, katanya cipta. Motif ucapan ini mah, bagi tokoh komunis menyatakan bahwa doktrin Islam yang menyatakan adanya kebenaran berakhir, adanya surga, adanya neraka, itu hanya doktrin untuk meminah bobokan mereka di sini. Supaya mereka mau susah-susah bangun sekolah. Susah-susah menahan lapar. Ya, itu. Supaya mereka mau kemudian diiming dengan apa al-jannah. Takut dia berbohong ya, berbohong berat untuk sembuh. Ini adalah makna. Jadi kalau begitu, ternyata perangkat ini termasuk berhasil menyerumuskan sebanyak lima manusia, sebanyak lima manusia. Kamu berikan coba, coba. Kalau tidak, kalau secara makro berlalu, ini namanya adalah satu. Sosial, kedemikian, walaupun ada antrinya, kan? Tapi tidak sesuai. Kita mengenai dengan ini misal saja, sekarang untuk berapa? Apa kamu-kamu yang ini antum bisa melihat, ya, antara pendidikan anda, ada yang tidak mau sholat, ada ibadah, kita hidupnya itu, mengenai. Kalau dia beriman, beriman lagi, pasti dia akan beriman. Kenapa dia kan? Jadi ini adanya solusinya, adanya agenda, adanya akan ada ada. Karena yakin masa dia akan takut. Akan beriman. Ternyata tidak. Padahal beriman ke beriman lagi termasuk iman apa? Menentukan itu. Semakin besar orang beriman ke beriman lagi, semakin tipis imannya kepada yang berakhir, semakin apa? Tidak senang berjalan, semakin berkurang berjalan. Ini tidak berkurang. Itu. Ya. Ini sudah tidak perlu berarti pada menguasai iman dan berakhir. Sekarang menghitung. Ini yang pertama, waktu tidak banyak. Kita baca dengan selama 9 bulan, dan kita tidak banyak. Kemudian seterusnya. Jadi yang pertama, bagaimana iblis bisa menjemuskan dengan Adam kepada kufrul akhlak, takdzikan bil ba'ts wal jannah wal nar. Kita mengucapkan seperti ini. Insyaallah kaum muslimin nah selamat. Yang terjadi adalah orang yang kemudian untuk orang-orang yang tidak bisa dirumuskan dalam kafiran kepada yang mengatur ini siapa? Ini saya dalam sini ya. Ya walaupun orang-orang masalah berlakin adanya surga, adanya nasara, kemudian juga Yahudi. Maka bagaimana sebab-sebab mereka ini? Maka dalam tafsir Imam Tafsir terus menyatakan ramil khalqihi. Nanti ucapan Imam Abbas, rohul buhuti dunia. Akan aku jadikan benar Adam itu rohul cinta. Cinta. Karena rohulati apa ilah. Bukan ah. Jadi cinta. Jadi akan aku jadikan benar Adam itu cinta kepada dunia maya. Cinta kepada dunia. Ini sama dengan ucapan Imam Asim Basri yang dikutip oleh Imam Bukhari dan Bukhari. Amin ibadah dunyahum usahin wa halahum usahinya yang berapa maksud kalimat Ramah Khawti adalah min ibadah dunyahum maksudnya dari arah dunia dari arah dunia mereka. Uzahmi mahalahum akan aku jadikan dunia itu indah bagi mereka. Dan ini iblis yang berkata ya, sedang masuknya ke sana iblis. Kita berkisah kelimanya adalah apa? La'adalahum sirahum takhid sumalahum min bainahim wa min khalqihim. Karena dalam maksudkan adalah mimpi beli jauh dari akhirnya mereka rahimu atau zazimuha aku akan jadikan atau iblis di sini ya. Aku akan jadikan itu, manusia itu cinta, indah dunia mereka cinta mahat indah kepada dunia itu usah-usah dihina. Usah dia akan menjadi mereka cinta senang kepada kedua dunia. Ini kita panggil mereka tentang kenangan kita. Yang meminta orang adalah walaupun mungkin muslim ini ya, banyak yang terperangkap dalam perangkap kubis di sini. Terbukti kita bisa menyaksikan hidupan masyarakat kalau hidup-hidup yang tidak termasak dan mereka soal beraktivitas mencari manusia itu tidak masalah tapi yang masalah adalah kalau sudah sampai kita akan kok di dunia yang kemudian meninggalkan agama tetapi Rasulullah sudah memberikan takdir dengan tenang bahaya dunia. Dunia dunia bagi agama sekolah. Karena kita harus perhatikan. Karena maka sama-sama Rasulullah dalam hadis langsung menyatakan inna sabatul fitan kafirain kailir muslim yusbih rajul mu'minan yumsi kafiran ayumsi mu'minan yusbih kafiran yabi'u dinahu fi aradil muslim. Satu ini kita sungguh indah, sungguh satu ini kita telah akan terjadi fitnah-fitnah kita mendengar fitnah. Yang benar dan yang benar. Kakut ilaih mu'min. Yang fitnah-fitnah itu bagian potongan-potongan nabi yang benar. Tapi benar yang benar. Sehingga masih merasa hukumnya. Kita sehat di Quran masih dalam keadaan beriman. Ia mesti dalam suara hari, masuk sama suara hari, kafiran dalam keadaan kafir. Masuk suara hari dalam keadaan kafir. Kalau mesti hukumnya, apa dia masuk suara hari dalam keadaan masuk beriman, rusuh kafiran masuk, pasti besok. Ini yang jadi kafir. Ini sebabnya fitnah dunia. Kok kenapa bukan kita dunia? Kalimat berikutnya dikatakan, jadi al-dinahu biaradina dunia. Kenapa? Orang kabusan yang menjual agamanya biaradina dunia untuk mereka lakukan dunia. Agama dikorbankan demi mereka lakukan dunia. Ini bahaya dunia. Ini kita disini insya Allah nama berkata. Tapi banyak manusia-manusia. Ya singkat saja lah, sesama sederhana. Tapi antum yang pernah ikut bersama Allah, memang daerah-daerah yang jadi sasaran itu singkat. Soalnya di antara mereka murka bukan karena karena mereka mendapatkan jaminan untuk keindahan Bapak Kampung. Uang sekian, satu sisi, atau mungkin sekurang, atau mungkin berapa sekurang. Dan kami ada di kampung, ya waktu itu kami hampir semuanya murka di sini. Yang telah terus itu. Ini kita sih. Tapi kalau Allah, Alhamdulillah, dan kita telah beri, kebetulan Allah, kita merah kembali. Kembali kita bisa. Kalau sebelumnya apa? Harta. Apa? Ini harta yang abang. Kalian lihat lah. Mengakum-akum. Di pemerintah hanya kami korupsi. Cendana. Dan ini atau bahkan kami terima barang. Ini dia. Karena kita dulu. Karena Rasulullah SAW memberikan peringatan dalam sekian banyak hadis. Karena waktu ini ada mungkin hanya beberapa kali dari pesan begitu. Jemaahnya kalau kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, kabin anda dan kabinnya terbenam beliau kalau orang telah menyatakan inna lil ummati fitnah wa fitnatu ummati al-iman. Kata Abdul Abdul berkata bahwa sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda atau bersabda itu karena beliau sedang berlaku. Kemudian kata beliau, inna likulli ummatin fitnah. Sungguh untuk setiap umat itu ada fitnah. Inna likulli fitnah, inna likulli ummatin fitnah. Fitnah. Sungguh. Pada setiap umat itu memiliki fitnah. Usia. Wa fitnah umat ini dan fitnah umat ini ada al-man wa dalam harta. Ya kemudian sampai. Fitnah umat ini harta. Ini kata dia Pak. Rasulullah. Rasulullah kita menjelaskan manusia. Jadi kita memang banyak mendapat ujian dari manusia. Ini kita merasakan. Kita seperti namakan harta ini di sini kita berdua. Berat. Kalau mendapatkan rahmat Allah SWT, rahmat Allah SWT, kita mendapatkan bimbingan, kita akan banyak masuk dalam hikmah Allah. Kata berdoa, waktu hujan, dari hadis Amr bin Auf radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ya amin dia berkata ya kita ada hadis yang terpanjang kita kutip yang tertentu kata beliau sudah mengatakan sallallahu ya Allah man fakru asfa alaikum wal inni asfa antuk sata dunya alaikum sama buku ta'ala lagi nanti sallikum satu nasi kuhu sama kena satu satu likum sama anak yuk kebakar kita berkata yang tersimba sawallah maka demi Allah sawallah demi Allah malafakut asyarat bukan aku saksiran yang aku takutkan berkalian semuanya ini kata Rasul berasa Allah karena berasa Allah ini berasa Allah kalau sahabat dan orang lain kan ini kedudukannya dari tengok-tengok yang mana itu kendaraan terbaik ke dalam sana kemudian diri sebut diri kemudian itu kemudian berkata kepada para sana sama yang kita berhenti sallallahu ma'u fa'lu asya'atun bukan aku fakiran yang aku takutkan yang aku khawatirkan kepada kalian semua baik sesungguhnya saya Walaupun aku tetapi aku sungguh khawatir takut untuk semua dunia ini. Kalau dunia sampai dibuka untuk kalian semua, Allah maha kalimat-kalimat depan, kalimat apa? Ya, kalimat tadi, akal sekarang pakai kalimat sosial. Kalau dalam hadis sebelumnya, kalimat apa? Kalimat apa? Contoh dalam bahasa lain, dalam hadisnya Abu Sa'id al-Khudri. Rasulullah pada waktu itu duduk di atas mimbar, kemudian kita para sahabat duduk di sana. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kita baca kalimat akhsha khosyu. Allah, kalau kita melihat bahasa ini yang tadi dijelaskan Imam Nawawi oleh Imam Syafi'i, nah bin Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kalau khawfa la tahu itu khawatir. Ada rasa takut khawatir. Kekhawatiran yang mesti belum tahu yang terjadi di dunia. Ini panggil apa? Kalau orang mau pakai kos ya raja, ini rasa takut khawatir karena digeser ini. Digeser ini. Rasulullah menggunakan dua benar. Dua benar. Ada yang pakai mahu, ada yang pakai kasar. Maka ini betul-betul dikhawatirkan barang Allah ini. Nah, beliau selama atau berusaha menyatakan Allah yang merusak di asyam demi Allah. Bukan aku fakiran aku khawatirkan kepada kalian semua. Walaupun ini tetapi asyam. Tetapi saya itu takut khawatir. Antum kata dunia lagi. Kalau dunia sudah dibuka. Sampai dibuka kalian semua. Karena Abu Yusuf al-Nabi menikah itu bagaimana itu bagaimana dunia telah dibuka untuk orang sebelum kami. Satu nasib. Maka mereka akan berlomba-lomba mencari dunia. Sama tanah itu. Sebagaimana orang dulu pada mencari dunia. Berlomba-lomba mencari dunia. Akhirnya satu hidup maka dunia kemudian membinasakan kalian. Maka kemudian dunia membinasakan kalian sama anak itu. Sebagaimana dunia telah membinasakan dunia. Nah, ini kita kan dunia ini sangat banyak itu. Allah dalam Al-Quran memberikan peringatan Al-Hakum Al-Takasur Hatta Zultum Al-Makmur Al-Hakum telah menerangkan kalian menyebabkan lalai dari agama. Kenapa? At-Takasur karena kalian dalam jalan berlomba dalam dunia dan dunia ini mendapatkan dunia Hatta Zultum Al-Makmur berkesan yang mati. Sama dengan masjid yang ini. Ya. Ini peringatan. Allah kepada kita semua. Bukan. Ini kita menjelaskan. Ini kita menjelaskan. Ini kita menjelaskan. Dan kita menjelaskan. Kita lah kita menjelaskan. Dan semua. Akhirnya kita menjelaskan. Kita menjelaskan. Kita menjelaskan. Kita menjelaskan. Kita menjelaskan. Kita menjelaskan. Kita menjelaskan. Kita menjelaskan. Kita menjelaskan. Kita